Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akhiratu lil muttaqin. Wala udwana illa ala dhalimin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanil yaumiddin. Tapi pada pertemuan yang lalu telah kita ambil tentang syarat yang terpenting dalam masalah takfir. Hendaknya seorang yang melakukan ataupun mengucapkan ucapan kekufuran, maknanya di atas ilmu, bahasnya itu akan menjerumuskan dirinya di atas kekufuran ataupun kefasikan. Dan demikian pula telah disebutkan tentang di antara mawani wal irs, di antara mawani at-takfir ataupun tafsik, adanya al-ikrah, bentuk ancaman ataupun paksaan. Dan demikian pula hendaknya seorang di dalam melakukan ataupun mengucapkan kekufuran ataupun kefasikan ini dalam keadaan sadar, tidak tertutup akalnya. Adapun manakala akalnya tertutup, baik dikarenakan sangat bergembira ataupun dikarenakan sangat sedih ataupun sangat takut, maka tidak terkena hukuman dari apa yang dia ucapkan ataupun yang dia perbuat. Dalilnya kita baca belum kemarin? Sudah belum? Belum. Baik. Kemudian beliau rahmat Allah membawakan dalil tentang permasalahan ini. Qala wa daliluhu ma sabata fi sahihi Muslim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lallahu ashadu farahan bi taubati abdihi hina yatuba ilaih min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin fanfalatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa sharabuhu fa aisa minha fa ata shajaratan fattaja'a fi dhilliha qad aisa min rahilatihi فَبَيْنَمَ هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةٌ عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ. Dalilnya adalah hadis yang telah tetap di dalam Sahih Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu asadu farahan bi taubati abdihi hina yatubu ilaih. Benar-benar sungguh-sungguh Allah SWT sangat bergembira. Isbat sifat al-farah bagi Allah SWT. Penetapan sifat kegembiraan bagi Allah SWT. Bitaubati abdihi hina yatubu ilaih. Dengan sebab taubat seorang hamba, tatkala seorang hamba bertaubat kepada Allah SWT. Sehingga tatkala seorang hamba bertaubat kepada Allah SWT, Allah SWT bergembira. Allah SWT senang. Yang mana kesenangan Allah SWT, kegembiraan Allah SWT, tatkala mendapati hambanya bertaubat kepadanya, ini lebih kegembiraannya. Min ahadikum kana ala rahilatih. Dibandingkan salah seorang di antara kalian yang ala rahilatih. Bi ardi falatin. Bersama tunggangannya, bersama kendaraannya di daerah gurun pasir, padang pasir yang luas. Yang tentunya kita ketahui tentang kondisi. Gurun pasir, sangat panas, susah untuk mengetahui arah. Fangfalatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Kemudian tunggangannya hilang. Sementara bekal, makanan dan minumannya ada pada tunggangannya. Fa'aisa minha, maka dia pun mencari sana kemari sampai putus asa. Fa'ata syajaratan fattaja fi dhilliha. Maka karena sudah putus asa, sudah capek, sudah tidak ada harapan lagi untuk bertemu dengan tunggangannya, maka dia pun mencari sebuah pohon dan kemudian untuk berbaring di sana, di bawah naungan pohon. Qad aisa min rahilatih, sudah putus asa untuk mendapatkan tunggangannya. Fabainama huwa kadzalik idh huwa biha qa'imatun 'indah. Tatkala dia terbaring, dalam riwayat disebutkan dia tertidur. Kemudian tatkala dia terjaga dari tidurnya, tiba-tiba didapati tunggangannya ada di dekatnya. Fa akhadha bi khitamiha. Yang kemudian dia pun segera mengambil tali dari tunggangan tersebut. Kira-kira senang atau tidak senang? Sangat senang. Sangat bergembira. Dan kegembiraan Allah SWT terhadap taubatnya seorang hamba ini lebih dibandingkan kegembiraan seorang yang kehilangan tunggangannya kemudian dia dapati. Tsumma qala min syiddatil farah, kemudian dia mengucapkan suatu ucapan dikarenakan sangat bergembira. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Allahumma ya Allah, engkau adalah hambaku. Sementara aku adalah Rabbmu. Akhta'a min syiddatil farah. Salah ucap karena sangat bergembira. Yang mana kita ketahui bahasanya ucapan seperti ini kufur asalnya. Tapi tatkala diucapkan dalam kondisi yang seperti ini, ini tidak teranggap. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa Ibnu Qasim, qala Syaikhul Islam, berkata Syaikhul Islam taala di dalam Majmu'ul Fatawa yang dikumpulkan oleh Ibnu Qasim, wa amma takfiru فَصَوَابُ أَنَا مَنْ اِشْتَهَدَ مِنْ أُمَّتِي مُحَمَدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَقَصَدَ الْحَقَّ فَأَخْطَأَ لَمْ يُكَفَّرْ بَلْ يُكْفَرْ لَهُ خَطَأُهُ وَمَنْ تَبَيَّنَ لَهُ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ فَسَقَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَاتَّبَى غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ فَهُوَ كَافِرٌ وَمَنِ اتَّبَى هَوَاهُ وَقَصَرَ فِي طَلَبِ الْحَقِّ وَتَكَلَّمَ بِلَا عِلْمٍ فَهُوَ عَاصٍ مُذْنِبٌ ثُمَّ قَدْ يَكُونُ فَاسِقًا وَقَدْ يَكُونُ لَهُ حَسَنَاتٌ تُرَجِّهُ عَلَى سَيِّئَاتِهِ. Kata Rasulullah rahimahu ta'ala, adapun permasalahan pengkafiran, maka yang benar bahasanya siapa saja yang beristihad dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tingkatannya sudah mujtahid. Kemudian dia beristihad. Wa qasadal haq, dalam rangka mencari al-haq, kebenaran. Fa'akhta'a, kemudian salah dalam ijtihadnya. Bersamaan dia telah ijtihad, telah mengerahkan kemampuannya dengan dia mentelaah dalil-dalil yang ada, Kemudian dia berijtihad akan tapi salah ijtihadnya. Maka dia tidak dikafirkan. Dia tidak kufur. Bal yukfaru lahu khata'uh. Bahkan kesalahannya termaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia sudah berupaya, berusaha untuk mendapatkan kebenaran. Untuk mencocoki kebenaran. Sehingga kesalahannya terampuni. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sahada al-hakim fa akhta'a falahu ajrun. Wa idza asaba maka falahu ajrun." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang hakim, seorang mujtahid manakala dia ijtihad benar dalam ijtihadnya mendapatkan dua pahala. Pahala ijtihadnya dan pahala al-isabah, kebenaran. Manakala dia keliru, maka dia mendapatkan satu pahala karena ijtihadnya dan kesalahannya termaafkan, terampuni. Ini kondisi yang pertama. Kondisi orang yang kedua, wa man tabayyana lahu ma ja'a bihi rasul. Siapa saja yang telah jelas baginya kebenaran, telah jelas tentang syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah jelas baginya kebenaran. Fasaqar Rasul, kemudian dia menentangnya. Menentang apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah jelas petunjuk baginya. Ini berarti ada bentuk apa? I'rad. Ada bentuk pembangkangan. Bentuk penentangan. Wa tabaghayra sabilil mu'minin. Maka dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, mengikuti selain pendapat yang benar. Fahuwa kafir, maka dia kafir. Karena telah tegak hujah baginya. Dia di dalam melakukan penyimpangan, penyelisihan terhadap syariat di atas ilmu. Maka dia hukumnya apa? Kafir. Ini jenis manusia yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa man ittaba hawa wa qasara fi talabil haqqi wa takallama bila ilmin fa huwa asin mudnib. Dan siapa saja dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti hawa nafsunya dan tidak memaksimalkan di dalam mencari kebenaran. Qasara fi talabil haqq, tidak memaksimalkan di dalam mencari kebenaran. Di sana ada orang yang berilmu, di sana ada halaqatul ilm, dia tidak mau hadir. Padahal dia tahu, dia memiliki waktu, memiliki kemampuan. Ini namanya taksir. Tidak memaksimalkan di dalam mencari kebenaran. Wa takallama bila ilmin, kemudian dia berbicara tentang suatu agama tanpa didasari ilmu. Mana dia terjatuh dalam kekeliruan. Terjatuh dalam kesalahan. Terjatuh dalam penyimpangan. Nah, tapi sebabnya tadi apa? Mengikuti hawa nafsunya. Dan demikian juga apa? Tidak memaksimalkan di dalam mencari ilmu. Fahuwa asin. Maka dia terjatuh dalam kemaksiatan. Dan dia berdosa. Sehingga bukan alasan seorang terjatuh dalam kesalahan dikarenakan tidak tahu. Bukan lantas itu uzur secara mutlak. Tidak. Nah, tapi dilihat kondisinya. Qad yakunu fasikan wa qad yakunu lahu hasanat. Bisa jadi dia terjatuh dalam kefasikan. Dan bisa jadi dia memiliki amalan-amalan pahala-pahala kebaikan yang banyak. Turajihu ala sayyiatih, sehingga akan mengalahkan, akan lebih berat timbangan kebaikannya dibandingkan apa? Kesalahannya. Ini tiga kondisi seorang yang terjatuh dalam kekeliruan. Yang pertama, mujtahid, terampuni kesalahannya. tidak dihukumi kafir atau munafik, karena dia mujtahid. Kalau yang dia di atas ilmu kemudian menyimpang, maka tergantung jenis penyimpangannya, bisa jadi fasik, bisa jadi kafir. Kemudian yang ketiga, yang dia mengikuti hawa nafsu dan tidak memaksimalkan di dalam menuntut ilmu, maka dia terjatuh dalam kemaksiatan ataupun kefasikan. Waqala min manhil fatawa min manal majmu' al madhkur, dan demikian pula sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam kitabnya al majmu'ul fatawa, diisyarakan pada halaman yang ke-229 dan jilid yang ke-3 dari kitab majmu'ul fatawa, fi kalamilahu, pada ucapan sallallahu alaihi wasallam taala, beliau mengatakan, hadza ma anni daiman wa man jalasani ya'lamu dhalika minni anni min a'dhamin nas nahyan ayyan siba mu'ayyan ila takfirin wa tafsikin wa ma'siyah illa idza ulima anu qad qamat 'alaihi al-hujjah ar-risaliyah allati man khalafaha kana kafiran taratan wa fasikan ukhra wa asiyan ukhra. Beliau mengatakan, hada, ini, ya ini tentang permasalahan pengkafiran, ma'ani daiman, bersamaan aku terus menerus, dan orang-orang yang bermujalasah dengan diriku, yang menghadiri halaqah-halaqah beliau, sallallahu alaihi wasallam, mengetahui hal ini dari sallallahu alaihi wasallam, ani min a'dhamin nas nahyan ayyan siba mu'ayyan ila takfir. Aku adalah orang yang paling melarang untuk mengkafirkan secara ponis individu tertentu, atau memfasik, menghukumi seorang fasik ataupun dengan kemaksiatan kepada individu-individu yang tertentu secara ta'in. Ini beliau sangat melarang. Nah, tapi bukan maknanya tidak ada pengkafiran secara ta'in, bukan. Nah, tapi dikarenakan hal ini sangat berbahaya sehingga harus sangat berhati-hati. Illa idza ulima an qad qamat 'alaihi al-hujjah risaliyah. Kecuali apabila seorang telah tegak hujjah baginya. Telah di atas ilmu, sebagaimana jenis orang yang kedua yang kita sebutkan tadi. Alati man khalafa kana kafiran taratan wa fasikan ukhra wa asyan ukhra. Yang mana seorang yang menyelisihai dari kebenaran, bisa jadi dia terjatuh dalam kekafiran, bisa jadi terjatuh dalam kefasikan, bisa jadi terjatuh dalam kemaksiatan, tergantung jenis penyelisihannya terhadap kebenaran, terhadap al-haq. Kemudian beliau rahimahullah lanjutkan, wa anni ukirru uqarriru anna allaha qad ghafara lihadil ummah khata'aha wa dhalika ya'umu al-khata'u fil masail khabariyah qawliyah wal masail al-amaliyah. Dan demikian pula sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa anni uqarrir, dan aku, dan sungguh-sungguh aku mengikrarkan, menetapkan bahwasanya Allah SWT telah mengampuni kesalahan-kesalahan umat ini. Inna Allah tajawaza an ummati al-khata' wa nisan wa mastakru alaih. Sungguhnya Allah SWT memaafkan orang-orang yang terjatuh dalam kesalahan, dan demikian pula kelupaan ataupun yang dipaksa. Wa dhalika yu'mal al-khata' fil masail khabariyah qawliyah wal masail al-amaliyah. Yang mana kesalahan ini umum, baik kesalahan dalam masalah akidah ataupun kesalahan dalam masalah fikhiyah, amaliyah. Dengan ketentuan yang telah disebutkan apa? Tiga jenis tadi di depan. Wa ma zala salafu yatanaza'una fi katsirin min hadhihi al-masail. Dan mereka para salaf maknanya apa? Ada pada mereka perselisihan dalam permasalahan ini. Baik dalam permasalahan akidah ataupun dalam permasalahan fikihiyah. Meskipun perselisihan para salaf di dalam masalah akidah ini apa? Sedikit. Dan pada furu'nya, pada cabang, bukan pada asal. Adapun perselisihan dalam masalah al-fikiyah lebih banyak. Syahid bahasanya pada mereka para salaf terjadi perselisihan. Baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah fikiyah. Walam yashhad ahadun minhum ala ahadin la bikufrin wala bifiskin wala bima'asiyatin. Wa dhakara amsilatan. Dan tidak ada seorang pun dari mereka para salaf yang kemudian mengkafirkan, menghukumi fasik, menghukumi dengan kemaksiatan bagi yang berpendapat menyisi pendapatnya. Kemudian beliau menyebutkan contoh tentang hal ini. Sumaqal, kemudian beliau rahmat Allah mengatakan, wa kuntu ubayyinu anna ma nukila anis salafil wal a'immah min itlaqil qawl bitakfir may yaqulu kada wa kada fa huwa aidan haqqun lakinna yajib at-tafriq bainal itlaqi wa ta'yin. Kemudian beliau rahmat Allah mengatakan, dan aku juga telah menjelaskan bahasanya apa yang telah dinukilkan dari mereka para salaf, dari mereka para a'immah, berupa mengitlakan ucapan bitakfiri man yakulu kada wa kada, dengan mengkafirkan siapa yang mengucapkan demikian dan demikian maka dia kafir. Fahuwa aidan haqqun, maka ucapan mereka para salaf, para a'immah yang seperti ini pun benar. Ini yang diistilahkan dengan hukum fi'l atau hukum qaul. Barang siapa yang melakukan demikian kafir. Barang siapa yang mengucapkan demikian kafir. Ini hukum perbuatannya. Hukum ucapannya. Adapun orangnya beda. Lakin yajib at-tafriq bainal itlaq wa ta'yin. Artinya harus dibedakan menghukumi hukuman dengan secara mutlak, itu hukum fi'l ataupun al-qaul, dengan hukum ta'yin. Karena hukum ta'yin adalah hukum pelakunya. Harus dibedakan di dalam menghukumi perbuatan, ucapan kekufuran dengan orang yang melakukannya. Ila angkal, sampai beliau mengatakan, wa takfiru huwa minal wa'id. Fa'innahu wa inkana al-qawl takziban lima qalahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lakina qad yakunu ar-rajulu hadithu ahdin bi Islam aw nasa'a bi badiyatin ba'idatin wa mithlu hadha la yukaffar bi jahdi ma yajhadu hatta taquma alayhi al-hujjah. Kemudian Rahmat Allah mengatakan, dan permasalahan pengkafiran ini termasuk dari bentuk ancaman. Karena seorang yang kafir dia meninggal dalam kekufuran akan masuk dalam neraka. Fa inna wa in kana al-qaul takdziban. Maka sungguhnya meskipun ucapan tersebut adalah ucapan bentuknya pengingkaran, pendustaan terhadap syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin qad yakunu rajul, akan tapi bisa jadi seorang yang mengucapkan kekufuran tadi yang merupakan bentuk pendustaan terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orangnya hadisu ahdin bil Islam, baru saja masuk Islam, yang tentunya belum banyak dia mengetahui tentang syariat Islam. Aw nasabi badiyatin ba'idah, atau dia tumbuh di daerah pedalaman, daerah badui, daerah pelosok, yang memungkinkan dia akan meyakini sebagaimana keyakinan masyarakatnya yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Wa mislu hadza la yukaffar. Maka orang yang seperti ini kondisinya tidak bisa dikafirkan dengan sebab dia mengingkari apa yang telah dia ingkari dari syariat al-Islam. Hatta taquma alil hujjah, sampai tegak hujjah baginya. Setelah dijelaskan bahasanya yang benar seperti ini dalilnya, kemudian dia masih bersikeras pada apa? Pendapatnya, baru apa? Dikafirkan. Karena dia sudah di atas ilmu, tegak hujjah baginya. Wa qad yakunu rajulu lam yasma tilka an-nusus aw sami'aha wa lam tasbut indah. Demikian pula di antara kemungkinan yang menjadikan seorang di dalam pengingkarannya terhadap salah satu syariat atau syariat di antara syariat yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan sebagai mani yang menghalangi untuk dia dikafirkan, bisa jadi dia belum mendengar dalil tentang apa, misalkan tidak diperbolehkannya seperti ini, sehingga dia berpendapat bolehnya. Dia belum mendapatkan hadisnya, belum mendapatkan dalilnya, atau dia telah mendapatkan dalilnya, tetapi menurut dia hadisnya dhaif, sehingga tidak teranggap. Maka sesuatu yang seperti ini juga apa? Mani, udzur. Aw aradaha indahu mu'aridun akhar. Atau telah datang kepadanya hadis yang sahih, tetapi sana ada dalil yang lain yang seolah-olah bertentangan dengan nas yang telah dia dengarkan yang awal. Aw jaba ta'wiluha wa in kana muhti'an. Yang kemudian dia berpendapat hadis yang sahih tadi ini harus ditakwil karena bertentangan dengan hadis ini, meskipun dia salah di dalam mentakwilnya. Maka ini juga apa? Udzur. Ini juga apa? Salah satu mani dari penghalang untuk dia dikafirkan secara ta'yin. Qala wa kuntu da'iman udzakiru al-hadis alladhi fi sahihaini fi rajulil ladzi qala idza ana mittu fa ahrikuni summa sukuni summa daruni fil yammi fa wallahi la in qadarallahu alayya la yu'adzabani 'adaban ma 'adzabahu ahadan min al-'alamin fa fa'alu bihi dhalik fa qala Allah ma hamalaka 'ala ma fa'al qala khashyatuka fa ghafara lahu. Kemudian sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa kuntu daiman udzakir, dan aku terus senantiasa mengingatkan kepada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam Sahihain tentang kisah seorang yang berwasiat kepada keluarganya yang dia mengatakan idza ana mittu, apabila aku wafat kelak maka bakar jasadku, kemudian tumbuk haluskan, kemudian tebarkan di lautan. Fa wallahi la in qadarallahu alayya, maka demi Allah kalau Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membangkitkan diriku, la yu'adzabani 'adaban ma 'adzabu ahadan minal 'alamin. Allah Subhanahu wa taala akan mengadabku dengan adab yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab kepada yang lain. Fa fa'alu bihidzalik, maka dilakukan wasiat orang ini tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang ini tadi tatkala Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya, maha malaka ala ma fa'al, apa yang mendorongmu untuk melakukan hal itu, berwasiat kepada keluarganya untuk melakukan sebagaimana telah disebutkan. Maka orang tersebut mengatakan khasyatuka, karena takut kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Fa hadha rajul syak fi qudrati Allah wa fi iadatihi idza durya bal i'taqada anna la yu'ad wa hadha kufrun bi ittifaqil muslimin. Dan laki-laki ini ragu-ragu tentang kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala, dan demikian pula ragu-ragu tentang banyak Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membangkitkannya. apabila apa, jasadnya dihaluskan, kemudian apa, ditebarkan di lautan. Bahkan dia meyakini bahwa Allah SWT tidak akan membangkitkannya. Dan keyakinan yang seperti ini apa, dikatakan kufrun bittifakil muslimin. Kekafiran berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Lakin kana jahilan. Nah, tapi orang ini melakukan hal ini dikarenakan jahil. La ya'lamu dzalik, tidak mengetahui kalau hal tersebut adalah kekufuran. Wa kana mu'minan, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayu akibahu, Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya. Fa ghafara lahu bidzalik, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dengan sebab itu. Wal muta'awwilu min ahli al-ijtihad al-haris ala mutaba'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam aula bil maghfirah min mithli hadza. Syahidnya di sini, maka mereka para a'immah, para ulama yang terjatuh dalam ta'wil dari kalangan al-mujtahidin yang memiliki kesemangatan untuk mencari kebenaran, maka tatkala ijtihadnya salah, mimbabil aula untuk mendapatkan apa, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan apa, seorang yang dikisahkan dalam hadis tadi. Kemudian beliau rahmatullah mengatakan wa bihadza ulimal farqu bainal qawli wal qa'il wa bainal fi'li wal fa'il fa laisa kullu qawlin aw fi'lin yakunu fiskan aw kufran yuhkam ala qa'ilihi aw fa'ilihi bidzalik. Kemudian beliau rahmatullah mengatakan, maka dengan ini, dengan penjelasan di atas, dapat diketahui perbedaan antara ucapan dan perbuatan, dan antara orang yang berbuat dengan orang yang berucap. Maka tidak setiap orang yang berucap ataupun berbuat suatu kekufuran berarti dia kafir, atau suatu kefasikan berarti dia fasik. Sebagaimana dikatakan yuhkam ala qa'ilihi au fa'ili bidzalik. Mana tidak setiap orang yang terjatuh dalam kefasikan, dalam kekafiran, dia dikafirkan atau dihukumi fasik. Karena tadi harus terpenuhi syarat-syaratnya dan harus terhilangkan mawani'nya. Adapun ucapan salam yang setelahnya, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang mendatang. Bismillah, wallahu a'lam.